Tumbuh waktu gambar di dada awal pertama jumpa. Lambut manis tatapanmu. Ingin rasanya kau datang padaku dan kau tanya pamuku. Ku ingin kau milikku. Manis senyummu membuatku melayang. Ku ingin kau milikku. Manis lesungmu membuatku terbayang. Harapanku bersama di dada awal pertama jumpa.